السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dan diberikan keberkahan dalam semua aktivitas yang dilakukan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, dalam melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala memasuki bab yang ke-158, babu al-Isra'i bil janazah. Bab tentang mempercepat pengurusan jenazah. Nah, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala akan membawakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran untuk menyegerakan pelaksanaan jenazah atau pengurusan jenazah. Karena memang seorang yang meninggal, alangkah baiknya kalau segera diurus jenazahnya, artinya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Lebih cepat tentu lebih baik, lebih cepat lebih bagus ya, tetapi tidak tergesa-gesa. Jadi cepat di sini sesuai dengan kemantapan di dalam mengurusi jenazah itu, bukan berarti tergesa-gesa, tetapi mengerjakan, melaksanakan pengurusan jenazah itu dengan tertib, dengan tenang, dengan baik, dengan sempurna, ya, kemudian dikuburkan ya, jenazah tersebut. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk segera mengurusi jenazah yang meninggal. Babu al-Isra'i bil janazah, bab tentang bersegera mempercepat untuk mengurus jenazah. Dua hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Yang pertama, qala rahimahullah, beliau rahimahullah berkata, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تاري أبو هريرة رضي الله عنه beliau berkata dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda أسرعوا بالجنازة segeralah kalian mengurusi jenazah. Tentu pengurusan jenazah di sini ya empat hal yang kita ketahui, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Asri'u bil janazah, bersegeralah kalian mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan, karena jika seandainya jenazah tersebut seorang yang salihah, ini mayat yang saleh atau salihah, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, Berarti kalian telah memberikan satu kebaikan, mempercepat satu kebaikan untuk jenazah tersebut. Wa in taku siwa dzalika. Namun jika mayat itu selain orang yang soleh atau soleha, fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Berarti juga kalian telah meletakkan sesuatu yang jelek dari pundak-pundak kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam suatu riwayat, dalam suatu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Berarti dengan kalian mempercepat jenazah yang baik, yang soleh itu, kalian telah mempercepat dia untuk memberikan satu kebaikan, ya, yang dia akan menerima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sebuah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita semuanya, kepada umat ini, untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Ya, untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Ya. Ini dalam rangka membantu. Yang pertama, agar jenazah yang meninggal, jika dia seorang yang soleh, solehah, berarti kita membantunya, mempercepat dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dari kebaikan-kebaikan, dari ganjaran-ganjaran dan balasan yang Allah siapkan untuknya, ya, supaya dia melihatnya, dia mendapatkannya. Dan apabila jenazah itu selain yang disebutkan, artinya dia bukan seorang yang soleh atau soleha, dia seorang yang banyak berbuat dosa, maka berarti kalian telah meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak-pundak kalian. Maka di sini kita melihat bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat beradab. Kata beliau, fa in taku salihatan, jika jenazah itu seorang yang salehah, jenazah yang baik, yang salehah, ya, yang ta'i'ah, yang taat pada Allah Ta'ala, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, berarti kalian telah, yakni memberikan, mempercepat dia untuk mendapatkan suatu kebaikan untuk dirinya, karena dia seorang yang baik. Wa in taku siwa dzalika, namun jika dia bukan seperti itu, nah, kata-kata dia ini bukan seperti itu, ini bukan orang yang soleh, ya, dan bahasa yang santun digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia bukan seorang yang soleh atau solehah, maka berarti kalian telah meletakkan sesuatu yang buruk, ya, dari pundak-pundak kalian. Kalian telah melaksanakan suatu tugas yang diperintahkan Allah kepada kalian, ya, dan kalian telah melepaskan tanggung jawab kalian dengan menyegerakan jenazah itu dikuburkan. Nah, yang diambil dari hadis ini yaitu anjuran untuk mempercepat pelaksanaan jenazah. Apabila seorang meninggal dan telah jelas bahwa dia betul-betul meninggal, ya, dan kita hidup di zaman seperti ini, yaitu ada aturan-aturan, apalagi kalau seorang meninggal di rumah sakit, ya, bahkan di rumah pun demikian, ya, disuruh untuk apa? Mengurus surat kematian bahwa orang ini telah meninggal. Jadi ada beberapa urusan yang harus dikerjakan. Kalau zaman Nabi SAW, tentu lebih sederhana. Begitu mendengar berita seorang sahabat atau seseorang meninggal dari kalangan sahabat, langsung mereka, ya, menggali kuburnya, yang lain mengurusi jenazahnya, kemudian dikuburkan. Tetapi kita hidup di zaman yang banyak aturannya, dan memang itu konsekuensi dari kehidupan di masa yang memang banyak aturannya. ada surat kematian, nanti datang ke orang yang bertugas memegang atau yang memberi izin untuk menggali kubur, kemudian menghubungi orang yang menggali kubur, dan seterusnya. Ya, nah, maka disegerakan, jangan diperlambat. Ya, disegerakan supaya urusan-urusan itu segera selesai dan jenazah itu juga segera dikuburkan. Pertanyaan, apakah boleh menunggu seseorang yang keluarga orang yang meninggal itu, mungkin anaknya atau istrinya atau suaminya yang mungkin bertepatan dengan kematiannya, dia tidak berada di tempat. Ya, jawabannya boleh. Selama itu tidak yakni melampaui, ya, dan itu ada pada batas-batas syar'i, ya, maka tidak mengapa. Ya. Misalnya seorang ayah meninggal, anaknya berada di Jakarta, kemudian diberitahukan anaknya segera mengurus tiket dan lain sebagainya, kemudian dia terbang, artinya ke tempat jenazah ayahnya. Maka ini hal yang tidak mengapa, intinya selama tidak tidak melampaui batas, ya. Karena apa? Karena memang anak pun punya hak, ya, untuk dia melihat, untuk dia menguburkan jenazah orang tuanya atau memandikannya. Jadi selama hal itu wajar, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau anak itu atau keluarganya meridhoi, ya, dan dia mengatakan misalnya silakan segera diurus jenazahnya, ya, tidak mengapa. Saya bertemu atau tidak dengan jenazahnya itu tidak mengapa. Ya, silakan disegerakan. Itu pun lebih baik. Itu pun lebih baik. Maka ini hal-hal yang juga diperhatikan oleh Islam. Ya, diperhatikan oleh Islam. Tapi intinya bahwa bersegera di dalam melaksanakan atau mengurusi jenazah. Kemudian kita dianjurkan pula, ya, dalam mengantar jenazah itu, membawa jenazah itu dalam melangkah tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Yang sewajarnya, kadang-kadang kita menyaksikan ada orang meninggal, kemudian diangkat jenazahnya, dipikul, ya, ke kuburan. Itu sampai terkadang itu seakan-akan mereka yang mengangkat jenazah itu berlari-lari. Nah, ini pun tidak benar. Ya. Jadi yang sewajarnya, tidak terlalu lambat satu persatu langkahnya, juga tidak tergesa-gesa, tetapi yang sewajarnya. Ini yang disebut oleh para ulama bainal isra wal ibta, jadi wasat, menengah, cepat, tidak tergesa-gesa sampai mungkin berlari mau mengantar jenazah itu, dan tidak pula terlambat, tidak pula lambat, tapi yang sewajarnya. Kemudian termasuk hal yang dimakruhkan ketika membawa menghantarkan jenazah dengan tergesa-gesa sampai seakan-akan berlari membawa jenazah itu, memikul jenazah tersebut, ini pun tidak dibenarkan. Ya, artinya termasuk hal yang dimakruhkan. Maka di sini pentingnya kita mempelajari, ya, masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah ibadah, ya, yang sering kita lakukan, ya, dan terkadang memang mengantar jenazah juga terkadang ada orang-orang yang jahil, yang tidak ngerti, ya, mungkin dia niatnya baik, tapi karena tidak punya ilmu, ya, akhirnya demikian, mereka membawa jenazah itu dengan seakan-akan berlari-lari kecil, ya, padahal yang sewajarnya. Kemudian hadis yang berikutnya atau pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa manusia memang, ya, itu ada dua macam dari kalangan orang-orang beriman. Ada orang yang soleh, yang taat pada Allah Ta'ala, dan ada orang yang juga selain itu, mungkin pelaku maksiat, ya. Jadi manusia dengan amal-amal mereka. Oleh karena itu seorang hendaknya memperbaiki amalnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pada akhirnya untuk apa? Dia mendapatkan husnul khotimah, mati dengan baik, ya, yang mana mati dengan baik ini adalah menjadi sesuatu yang menjadi idaman bagi seorang muslim dan muslimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khotimah atau husnul khitam, mati yang baik dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh, sehingga kita mendapatkan yakni husnul khotimah. Dan husnul khotimah atau husnul khitam ini sesuatu yang hendaknya selalu kita mohon pada Allah taala. Selalu menjadi hal yang hendaknya kita selalu mohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan, dianugerahkan husnul khatimah atau husnul khitam, mati yang baik. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, qal wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza wudi'atil jinazatu fahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la sa'iqa. Rawahu al-Bukhari, hadis dari Imam al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah diletakkan, ya, di keranda setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya, idza wudi'atil janazah kemudian diletakkan di keranda, fahtamalah ar-rijalu ala anaqihim, lalu orang-orang mengangkatnya, memikulnya di atas pundak-pundak mereka, faidha kanat solihatan, apabila jenazah itu jenazah yang solehah, orang yang soleh atau solehah yang baik, qalat qaddimuni, maka dia mengatakan, segerakanlah aku, ya, yani segerakanlah aku, percepatkanlah aku. Wa in kanat ghayra salihah, namun apabila jenazah itu jenazah yang tidak salihah, ya, qalat li ahliha, maka dia mengatakan kepada keluarganya, ya wailaha, alangkah celakalah jenazah ini, aina tadhhabuna biha, ke manakah kalian membawanya, yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan, semua mendengar suara atau ucapan orang itu, mayat itu, kecuali manusia. Walau sami al-insanu la sa'iqa, seandainya manusia mendengar yakni ucapan orang itu, maka mereka akan dia akan pingsan. Seandainya ada seorang mendengar dari ucapan mayat itu, maka dia akan pingsan. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk salah satu di antara berita ghaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang wajib kita imani. Jangan kita benturkan dengan otak-otak kita yang tidak sampai kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita beriman. Karena mungkin ada yang berpikir dengan akalnya yang sempit, orang ini telah meninggal, masa dia berbicara? Ya. Jadi benturkan dengan akalnya. Maka kita katakan dalam hal seperti ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita mengetahui sesuatu. Dan yang kita ketahui sangatlah sedikit. Sedangkan yang tidak kita ketahui, alangkah banyaknya. Hal-hal yang tidak kita ketahui. Dalam diri kita, ada bersama kita, hidup bersama kita, tidur bersama kita, berjalan bersama kita, makan bersama kita, dan seterusnya. Semua aktivitas kita, dia bersama kita. Yaitu ruh. Tetapi kita tidak mengetahui tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Rabbku. Urusan Tuhanku. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, oleh karena itu, hal-hal seperti ini, hadis-hadis seperti ini yang kita dengar tadi ini, hendaknya kita imani. Ya. Kita percaya, kita beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur, shadiq al-masduq. Seorang yang benar dan dibenarkan perkataannya alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah berbohong sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu hadis ini adalah hadis yang wajib kita imani. Hadis ini memberikan tentu pelajaran kepada kita. Ya, untuk hari yang memang harus kita persiapkan. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, dan Allah mampuni dosa-dosa kita, manusia. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni ada yang baik, ada yang soleh, ada yang tidak seperti itu. Ya. Dan yang maha mengetahui tentang diri kita, ya, manusia ini adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Nabi SAW memberitahukan tentang jenazah. Apabila dia telah diletakkan, ya, kemudian dia diangkat, diusung jenazah itu oleh sejumlah orang. Dan ini juga merupakan salah satu dalil, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Hendaknya mayat itu ketika membawanya ke kuburan, itu dipikul atau digotong oleh sejumlah orang. Kecuali kalau memang jaraknya jauh berkilo-kilo. Ya. Maka tidak mengapa dengan menggunakan kendaraan kalau kuburannya jauh. Tetapi kalau kuburannya dekat, ya alangkah baiknya jenazah itu dibawa, ya. Dipikul oleh sejumlah orang secara bergantian. Ini lebih utama. Ya, daripada dengan menggunakan kendaraan, ya, kecuali kalau jaraknya memang jauh. Nah, ketika jenazah dibawa atau diletakkan di kerandanya, kemudian dibawa oleh manusia oleh jadi ya, familinya, keluarganya, teman-temannya. Nah, jika mayat ini orang yang baik, yang soleha, dia menyuruh untuk segera, ya, untuk disegerakan, jangan diperlambat. Ya. Tetapi kalau dia selain itu, maka dia menyumpah dirinya sendiri, ya, mengatakan celaka, ya wailaha, alangkah celakanya, mayat ini. Aina tadhhabuna biha? Kemana kalian membawanya? Kemana kalian membawanya? Nah, ucapan ini didengar. Suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Subhanallah. Dan ini ada hikmahnya. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau sami'a al-insanu lasa'iq." Seandainya manusia mendengarnya, maka dia akan pingsan. Ya. Dan tidak mungkin tidak akan mau menguburkan jenazah itu. Nah, ini hal-hal yang wajib kita imani. Dan tidak sekedar kita mengimaninya. Tetapi lebih dari itu, marilah kita menanamkan kesadaran dalam diri kita. Untuk mempersiapkan suatu hari. ya, yang kita akan diusung dibawa ke kuburan. Ya. Dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Ya. Dalam rangka mempersiapkan hari yang seorang tidak tahu tentang keadaan dirinya di hari itu. Ya. Makanya seorang mukmin selalu berharap pada Allah. Di satu sisi dia takut pada Allah Ta'ala. Di sisi lain dia terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan harapannya itu dengan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan bertobat dan beristighfar. Dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Memperbanyak salah satunya amal yang utama adalah memberikan sedekah. Memperbanyak beri sedekah. Ya. Dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ini pelajaran penting bagi kita. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini sebagai peringatan bagi umatnya untuk mempersiapkan diri mereka untuk hari yang pasti mereka akan mengalaminya. Ya. Cepat atau lambat. Siap atau tidak. Rela atau tidak rela. Hari itu akan datang. Maka dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya, seorang hamba mengharapkan ampunan Allah. Seorang hamba mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini juga menguatkan hadis sebelumnya. Artinya supaya mempercepat pelaksanaan jenazah. Mempercepat mengurusi jenazah. Kalau sudah meninggal. Jangan diperlambat. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Tapi segera diurus jenazahnya dan dikuburkan. Kemudian bab yang berikutnya. Masih berkaitan dengan kitabul janaiz. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jenazah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Nawawi rahimahullah berkata, babu ta'jili qada'i ad-dain 'anil mayyit wal mubadarah ila tajhizihi illa an yamuta fujaatan fayutrak hatta yutayaqqan mautuhu. Babu ta'jili qada'i ad-dain 'anil mayyit. Bab tentang bersegera membayar hutang orang yang meninggal. Wal mubadara ila tajhizi hi, dan segera mengurus jenazahnya, illa an yamuta fujaatan, kecuali kalau dia mati mendadak. Kalau dia mati mendadak, fayutra, maka kalau dia mati mendadak itu dibiarkan sejenak atau dibiarkan beberapa waktu. Hatta yutayaqqan mautuhu, sampai betul-betul diyakini bahwa orang ini telah meninggal. Ya. Makanya di antara hikmah kita di zaman kita ini, yaitu ada surat dari dokter bahwa fulan telah meninggal. Ini dari ahlinya. Ini untuk meyakinkan betul-betul bahwa orang ini telah meninggal. Meskipun kita mungkin lihat dan tahu bahwa ini orang telah meninggal. Ya. Tapi aturan di zaman kita ini dengan surat dari dokter misalnya. Nah. Bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang hal yang berkaitan dengan jenazah. Yaitu masalah utang piutang. Utang piutang ini sesuatu yang tidak boleh digampangkan dan diringan-ringankan. Masalah utang ini terbawa sampai di akhirat. Kalau seorang tidak membayar hutangnya. Dan oleh karena itu jangan gampangkan masalah hutang. Kita hidup di zaman seperti ini, banyak kita jumpai sebagian dari kaum muslimin yang meremehkan masalah utang piutang, menggampangkan masalah utang piutang, ya, ini suatu hal yang sangat berbahaya. Karena utang piutang, hutang itu berkaitan dengan hak manusia. Kalau dia bebaskan, dia maafkan, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, maka akan dituntut sampai di akhirat kelak. Dituntut. Dan orang yang berhutang itu akan membayar hutangnya di akhirat, tetapi bukan dengan duit lagi. Dengan amal solehnya. Kalau dia tidak mempunyai amal soleh, maka dosa orang yang dihutang, yang orang yang memberi hutang padanya itu, dosanya ditimpakan kepada, dipikulkan kepada orang yang berhutang. Maka dari itu jangan gampangkan masalah hutang piutang. Ya. Seorang hidup sederhana, hidup apa adanya, lebih baik, ya, daripada dia hidup bermewah-mewahan, tetapi hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang, untuk apa hidup seperti itu? Sengsara. Jadilah hamba Allah yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Hidup apa adanya. Mensyukuri nikmat Allah. Ya. Dan terkadang orang itu hutang bukan karena, bukan untuk suatu kebutuhan yang primer. Kebutuhannya itu hanya pelengkap. Ya. Sekedar untuk memperindah-indah rumahnya atau apanya lah. Ya. Dan cara berhutang. Padahal rumahnya bagus. Ya. Tetapi karena hawa nafsu, ingin dipuji orang, ingin disanjung manusia, ingin dikatakan mewah, hebat hidupnya, akhirnya dengan berhutang. Untuk apa? Ya. Hidupnya hanya sementara. Maka marilah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan. Dan bersabar dengan apa yang kita dicoba oleh Allah Ta'ala. Ya. La in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah kalian. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Tetapi jika kalian kufur, maka sungguhnya adab kepada adab yang pedih. Ini bimbingan, tuntunan Al-Quranul Karim. Agar seorang hamba menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab yang dibahas oleh An-Nawawi, dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini, yaitu ta'jil qada'iddin. Ta'jil itu mempercepat, menyegerakan, ya, untuk melunasi hutang seorang mayat. Kalau dia meninggal, dia punya hutang. Dan di sini pentingnya seorang itu mencatat hutangnya. Ya. Mencatat hutangnya. Beritahukan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya. Ya. Supaya mereka tahu bahwa dia punya hutang di fulan sekian, agar dia hidup, mereka hidup, atau dia hidup dengan baik dan mati dengan baik. Jangan menyembunyikan hutang. Akhirnya memberatkan kepada orang lain, kepada ahli warisnya. Ya. Maka di sini pentingnya menulis, yaitu mencatat apabila dia mempunyai hutang. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadai atau tertahan oleh hutangnya hingga dilunasi hutangnya. Hadis yang baik sanadnya juga dikeluarkan diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran dan sekaligus ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jiwa seorang mukmin. Ya, kalau seorang itu meninggal, jiwanya tertahan, ya, tergadai oleh hutangnya sampai hutangnya dibayar, sampai hutangnya dilunasi. Ya, maka dari itu kembali kepada apa yang saya ucapkan tadi, jangan menggampangkan, jangan meremehkan masalah hutang piutang. Jangan sampai menggampangkan masalah hutang piutang. Karena jiwa seorang mukmin muallaqah, tergantung. Ya. Tergadai artinya. Tertahan oleh hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Nah, ini juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau seorang membayar hutangnya di saat dia hidup itu lebih utama. Sehingga ketika meninggal sudah tidak punya utang. Ya. Tetapi misalnya seorang ditakdirkan oleh Allah taala kematiannya dan dia masih mempunyai hutang, maka segera dilunasi oleh ahli warisnya. Makanya pelunasan hutang itu didahulukan. Pelaksanaan wasiat juga didahulukan sebelum dibagi hartanya kepada ahli waris. Ini yang dibimbing oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seorang meninggal dan dia punya hutang, ya jangan langsung bagi waris. Ya. Kadang-kadang ada ahli waris seperti itu, na'udzubillah, tamak pada harta, hingga melalaikan hutang orang tua mereka. Ya. Pura-pura tidak tahu. Ya. Kalau orang tua yang punya hutang. Ya, ini bahaya. Ya, karena tamak tadi itu. Maka apabila seorang meninggal dan dia punya hutang, yang pertama kali dilunaskan adalah hutang orang itu. Kemudian kalau dia mempunyai wasiat, masih ada hartanya, maka laksanakan wasiatnya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Ya. Tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 itu maksimal. Kalau seorang beri wasiat. Artinya begini. Misalnya seorang, ya, ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta 1 miliar. Setelah diselidiki, dia mempunyai hutang 100 juta. Maka pertama kali bayar hutangnya. Pertama kali yang dari hartanya ini untuk membayar hutang. Kemudian yang kedua, dilihat apakah dia pernah memberi wasiat atau tidak. Dan apakah ada saksinya atau tidak. Misalnya dia berwasiat. Apabila saya meninggal, ya, tolong atau sumbangkan 100 juta untuk pembangunan masjid ini, misalnya disebutkan salah satu masjid. Maka langkah kedua adalah melaksanakan wasiatnya. Wasiatnya itu lebih sedikit dari 1/3 karena hanya 100 juta. Maka 100 juta yang kedua ini untuk diberikan kepada wasiat orang tersebut. Nah, tinggal sisanya 800 juta. Nah, 800 juta ini yang kemudian setelah untuk pelaksanaan jenazah, yakni pengurusan jenazah pun diambil dari harta orang yang meninggal itu. Setelah semua selesai, baru kemudian dibagi kepada ahli waris. Ya. Dibagi kepada ahli waris setelah membayar hutangnya, melaksanakan wasiatnya, dan mengambil sebagian dari hartanya untuk pelaksanaan pengurusan jenazahnya. Bahkan kain kafannya pun dari hartanya. Ya. Diambil dari hartanya. Kecuali kalau ada keluarganya ini yang menyumbangkan, itu boleh-boleh saja. Ya, tidak ada larangan. Nah, setelah semua selesai, sisa harta itu baru kemudian dibagi bagi waris. Nah, ini permasalahan berkaitan dengan hutang. Maka sekali lagi jangan meremehkan, menggampangkan masalah hutang piutang. Karena ini berkaitan dengan seseorang sampai dia di akhirat kelak, yaumul qiyamah. Ya. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di kuburan, tapi sampai hari kiamat. Ketika dibangkitkan, seorang punya hutang, haknya manusia yang diambilnya dan belum dibayar, maka akan ditagih di akhirat kelak oleh orang yang mempunyai hak. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhah ibni Al-Bara ibn Al-Bara radhiyallahu anhu marid. Dari Al-Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Talhah ibn Al-Bara radhiyallahu anhu marida. Bahwasanya Talhah Ibnul Bara pernah sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau. Menjenguk Talhah. Talhah Ibnu Al-Bara. Faqal, maka kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ura Talhah illa qad hadatha fihi al-maut. Aku tidak melihat Talhah ini kecuali yani sudah menjelang kematiannya. Fa adinuni bihi wa ajilu bihi. Maka kalau dia telah meninggal, ya, supaya disegerakan pelaksanaan jenazahnya. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahrayni ahlihi. Karena tidak sepatutnya bagi mayat seorang mukmin muslim itu ditahan di tengah-tengah keluarganya. Artinya juga hadis ini meskipun dhaif hadis dari Imam Abi Daud dan didhaifkan oleh ulama-ulama hadis yang meneliti hadis ini, namun inti dari hadis ini adalah menyegerakan pelaksanaan jenazah. Jangan menunda-nunda. Kemudian bab yang berikutnya, babu al-mau'idhati 'indal qabr. Bab tentang memberikan peringatan di kuburan. Ya. Jadi ini salah satu dalil tentang bolehnya berbicara di kuburan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, ketika kita menguburkan jenazah, maka ada seorang yang mungkin dia menyampaikan nasihat, dia memberikan mau'idhah hasanah, peringatan yang baik tentang kematian, tentang perjalanan manusia yang mana dalam kehidupannya akan diakhiri dengan kematian, kemudian nanti setelah meninggal apa yang terjadi, ya, sampai manusia dibangkitkan di akhirat di yaumul qiyamah kelak. Nah, ini intinya peringatan-peringatan itu untuk menyadarkan manusia. Karena apa? Akbarul idha' al-maut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-mautu akbaru idhatin. Ya. Kematian itu adalah pelajaran yang terbesar. Kematian adalah pelajaran terbesar. Maka dari itu, ketika kita menghantarkan jenazah, ya, hendaknya kita mengambil pelajaran dari kejadian itu. Dari kematian itu. Bahwa apa yang dialami oleh orang yang meninggal ini, kita pun akan mengalaminya. Kita pun akan sama dengan orang ini. Ini akan mati. Itu di antara hikmah. Ziarah kubur. Ya. Menghantarkan jenazah. Lah, yang disayangkan di zaman sekarang ini, menghantarkan jenazah, di sana kita melihat banyak pemandangan-pemandangan yang tidak sepatutnya. Yang mana semestinya menghantarkan jenazah itu untuk mengambil pelajaran. dari kematian. Ya. Tetapi terkadang kita mendengar orang-orang berbicara, kadang-kadang yang berbicara masalah bisnis di kuburan. Ada yang tertawa-tertawa. Subhanallah. Sehingga kurang mengambil pelajaran dari kematian itu. Nah, oleh karena itu, para salaf dahulu, mereka sangat ketat dalam masalah ini. Artinya, ketika mengantarkan jenazah, tidak ada yang tertawa-tertawa di kuburan. Bahkan ada orang yang tidak berbicara dengan dipanjang-panjangkan omongannya. Ya. Tapi beri peringatan yang secukupnya. Ya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu satu hadis, kata beliau rahimahullah, an Aliin radhiyallahu anhu qaal, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna fi jenazatin fi baqi'il gharqad, pernah kami pada suatu ketika menghadiri ya, jenazah, ini mengantarkan jenazah yang meninggal di Baqi, dikuburkan di Baqi. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Lalu kemudian datanglah kepada kami yang dalam menghantarkan jenazah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada, lalu beliau duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ikut menghantarkan jenazah ini. Sesampainya di kuburan, beliau duduk. Waqa'adana haulahu, dan kami pun duduk bersama beliau. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maka para sahabat duduk di sekeliling beliau. Wa ma'ahu mihdaratun, beliau ketika itu memegang semacam tongkat. Ya, beliau pakai tongkat yang ada bengkoknya di salah satu ujungnya. Mihdhar. Fanakasa wa ja'ala yankutu bimihdharatihi. Maka beliau kemudian sambil menggoyang-goyang kepalanya, kemudian sambil memukul-mukul ya ujung tongkatnya ke tanah, ya. Tumaqal, lalu beliau berkata, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba mak'adahu minan nari wa mak'aduhu minan nari wa mak'aduhu minal jannati. Tidaklah seorang di antara kamu sekalian melainkan telah dicatat, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa wa qad kutiba mak'aduhu, melainkan telah dicatat oleh Allah taala tempat duduknya ya, minan nar, yang ada di neraka. Wa maq'aduhu minal jannah, dan tempat duduk yang ada di surga. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, wahai Rasulullah, mengapa kita bolehkah kita bersandar hanya kepada kitab catatan kami? Karena dikatakan sudah dicatat. Seorang dari di antara kita sudah dicatat tempatnya di surga, tempatnya di neraka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya, tidakkah kita bersandar kepada kitab catatan kita yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala? Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imalu, beramallah, berbuatlah. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang untuknya dia diciptakan. Wa dzakara tamamal hadis, kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan lanjutan dari hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Baqi'ul Gharqad, Al-Gharqad itu salah satu jenis tanaman yang dulu banyak di Baqi. Ya. banyak di Baqi. Makanya disebut Baqi al-Ghorqat. Karena di situ banyak tanaman al-Ghorqat. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai kepala negara di saat itu, pemimpin umat, beliau adalah orang yang memberikan contoh kepada umatnya, dan juga sekalian memberi contoh kepada para pemimpin kaum muslimin. Ketika ada orang meninggal, ya, mereka datangi, beliau datangi, beliau ikut menguburkan. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi beliau melakukan hal tersebut karena beliau ingin memberi contoh kepada kita bahwa beliau hadir menghantarkan jenazah salah seorang sahabat. Ya. Dan beliau bertugas untuk membimbing umat ini. Maka beliau membimbing kaum muslimin. Beliau mengarahkan mereka. Dan kesempatan-kesempatan yang tepat selalu dan terus digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanfaatkan oleh beliau untuk memberi peringatan dalam setiap kondisi. Dalam hadis ini, ketika berada di kuburan, di saat manusia sedang menghantarkan jenazah, sedang mengingat akan kematian, maka beliau menyampaikan mau'idhoh hasanah, peringatan yang baik, agar seorang mukmin lebih siap dan mempersiapkan dirinya untuk hari kematiannya. Ya. Maka atas dasar ini dan hadis ini, dan juga ada hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, itu disebutkan juga bahwa Nabi SAW menyampaikan bagaimana kematian seorang mukmin, bagaimana kematian seorang yang kafir sebagai peringatan, mau'idhoh hasanah. Dan ketika itu beliau berada di kuburan ketika menghantarkan jenazah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ingin kebaikan bagi umat ini. Tidak ada orang lebih mencintai umatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Makanya semua kebaikan beliau tersampaikan. Dan semua keburukan pun telah beliau sampaikan. Tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan oleh beliau. Hasya wa kalla. Ya. Beliau telah sampaikan semuanya. Makanya Islamnya sudah sempurna. Ya. Tidak perlu disempurnakan lagi. Cukup apa yang ada dari Quran dan Sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diambil dari hadis ini bahwa memberi mau'idhoh hasanah, peringatan yang baik ketika ada yang meninggal di saat dikuburkan, itu hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Karena di saat itu manusia sedang konsentrasi, sedang merenungkan tentang orang yang tentang kematian. Karena mereka melihat langsung mayatnya. Ketika dimasukkan dalam kuburan, ya, ini akan lebih merasuk kalau diberi peringatan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menyampaikan mau'idhoh hasanah di kuburan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kemudian para sahabat duduk sekeliling beliau. Dan tentu beliau dalam hal berkaitan dengan duduk di sini, ya, bukan duduk di atas kuburan, ya, tapi mereka duduk di tempat-tempat yang tidak ada kuburannya. Karena kita lihat di zaman kita ini, padahal ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa, ya, duduk orang yang duduk di atas kuburan sama dengan duduk di atas bara api. Tetapi kemudian masalah ini digampangkan, ya, oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga kita lihat, ya, orang-orang yang dengan santainya duduk di atas kuburan, menginjak-injak kuburan. Ini hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hindarilah duduk di atas kuburan. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Azza wa Jalla. Allah telah menetapkan segala sesuatu. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada takdir, ya, tidak boleh kemudian tidak melakukan sebab. Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan pada kita. Nah, oleh karena itu kita berusaha, kita beramal, kita berbuat. Bagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika mereka mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kita kok tidak bersandar pada takdir saja? Kan sudah dicatat semuanya. Seorang yang di neraka sudah dicatat dia di neraka, seorang yang di surga sudah dicatat dia di surga. Mengapa kita kok tidak bersandar pada takdir saja, pada catatan Allah itu?" Kata beliau, "Tidak. I'malu, perbuatlah, beramallah." Ya. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakannya. Jadi kita disuruh beramal karena kita tidak mengetahui apa takdir Allah kepada diri kita. Oleh karena itu kita berbuat. Jangan berpangku tangan. Justru bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam berdoa. Ya. Agar kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pelajaran yang sangat penting berkaitan dengan iman kepada takdir. Jadi iman kepada catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu, termasuk ahli surga dan ahli neraka, ini bukan berarti menyuruh kita berpangku tangan, lalu bersandar penuh kepada takdir Allah, tidak. Tetapi kita disuruh beramal dan berbuat. Karena melakukan sebab, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menjadikan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya menyeberang ke Palestine dari Mesir. Tetapi Allah tidak lakukan hal itu. Allah menyuruh Musa alaihissalam untuk memukul laut itu dan tongkatnya. Padahal Allah berkuasa. Tanpa menyuruh Musa memukul laut itu dan tongkatnya pun Allah berkuasa untuk membuat jalan. Ya. Agar dilewati oleh Bani Israel. Tapi Allah ketika menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memukul dan tongkatnya ke laut itu, lalu kemudian terbentuklah jalan. Ini untuk memberi pelajaran kepada kita agar kita melakukan sebab. Seorang ingin punya anak, tidak mungkin dia mengatakan, kalau memang Allah takdirkan aku punya anak, maka pasti aku punya anak. Tapi aku tidak mau menikah, aku tidak mau ngumpuli istriku. Ini orang yang tidak waras dan tidak normal. Maka dia harus melakukan sebab. Apa sebab untuk mendapatkan anak? Dia antaranya dengan menikah. Dengan menikah. Kemudian mengumpuli istrinya. Tetapi seorang beriman juga tidak boleh dia itu menyandarkan dirinya kepada sebab. 100%. Kalau aku sudah melakukan sebab, pasti begini akibatnya. Tidak. Ya, karena toh banyak orang yang menikah juga ada yang tidak punya anak, padahal sudah melakukan sebab. Ya, padahal sudah melakukan sebab. Maka ketika seorang melakukan sebab, yang mana dia diperintahkan oleh agama, tidak kemudian orang itu disuruh untuk menyandarkan dirinya kepada sebab itu 100%, tidak. Tapi tetap dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah melakukan sebab. Kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah memilih yang lain, ya, ternyata setelah menikah 20 tahun, 30 tahun juga tetap tidak punya anak, kita yakin pada Allah Ta'ala bahwa ada kebaikan di balik itu semuanya. Nah, ini sikap kita sebagai seorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi melakukan sebab itu sesuatu yang dianjurkan, diperintahkan oleh agama. tetapi bersandar 100% pada sebab, itu juga tidak dibenar, tidak dibenarkan. Ya. Kita lakukan sebab, kemudian kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu 10 menit kurang lebih untuk tanya jawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qauli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kita Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan masih tersisa waktu kurang lebih 10 menit untuk bertanya jawab. Kami akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah di Jawa Timur. Pertanyaannya Ustaz, apabila ada seorang muslim Ustaz yang suka membuat patung-patung dan orang tersebut sudah meninggal, namun sampai sekarang patung-patung itu masih dipajang di rumahnya. Pertanyaan Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap si mayit tersebut dan bolehkah kita mentakziahi rumahnya dan mendoakannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apabila ada seorang tukang buat patung dan patungnya dipajang di rumahnya, kemudian dia meninggal, bolehkah kita bertakziah kepadanya, kepada keluarganya? Baik, jawabannya boleh. Artinya kita berniat untuk bisa memberikan peringatan kepada keluarganya. Ya. Karena apa? Karena memberi peringatan, menasihati itu adalah hal yang dianjurkan. Bisa jadi orang ini melakukannya tanpa dia mengetahuinya. Dia tidak punya ilmu tentang hal itu. Ya. Kemudian apabila kita ingatkan pada keluarganya supaya misalnya sebaiknya patung-patungnya dibuang ya, atau dihancurkan, ya, itu satu hal yang baik. Ya. Kita menasihati. Apabila dia mereka melakukannya, alhamdulillah. Kalau tidak itu urusan mereka. Yang penting kita bertugas untuk menyampaikan, untuk menasihati. Adapun kita membiarkan, ya, ini hal yang tidak, ya, tidak dibenarkan. Kalau kita cinta pada saudara kita sebagai seorang muslim, dan kita bisa memberi peringatan mungkin pada anaknya atau kepada istrinya bahwa ini apa yang dilakukan oleh beliau yang meninggal sebetulnya tidak benar, ya. Karena ini patung-patung bisa jadi suatu saat akan disembah oleh manusia, kita tidak tahu, dan seterusnya. Nasihat dan cara yang baik, apabila kita bisa lakukannya, itulah yang terbaik, ya. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai suatu kebaikan untuk dirinya. Maka apabila dengan kita mendatangi, bertakziah dan bisa menyampaikan nasihat, silahkan, itu yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, pertanyaan yang kedua masih melalui pesan singkat Ustaz dari Ilman Syah di Kendari Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, batas untuk menunggu sebelum menguburkan jenazah yang tidak melewati batas syar'i seperti apa? Apakah batasan waktu itu ada misalnya 1 hari atau 2 hari Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, tentang batas yang dimaksud, memang tidak ada ketentuan sih batas yang dibatasi oleh syar'i. Tetapi tentu ada hal-hal yang bisa kita melihat, ya, dan menjadikan itu sebagai batas. Misalnya, tentu apabila semua yang ditunggu sudah hadir, ya, sudah ada, sudah terlaksana, maka itu sudah sampai kepada batasnya. Yang kedua, jangan sampai merusak jenazah itu. Ya, artinya jenazah fisik dari jenazah itu supaya tidak sampai rusak. Tidak sampai mengeluarkan yakni aroma yang kurang, yang tidak menyenangkan, ya. Dan itu bisa juga dengan kesepakatan, misalnya keluarga. Kita menunggu, misalnya seorang meninggal di pagi hari jam 7. Kemudian ada keluarganya ingin datang, ingin menjenguk, ingin ini. Nah, kita bisa memberikan batasan waktu. Ya. Jadi kami akan menguburkan jenazah ini sampai jam 4 sore. Kalau Anda jam 4 sore belum datang, ya ini kami tentu akan tetap melaksanakan menguburkan jenazah itu. Misalnya dengan demikian. Jadi ada pun ketentuan-ketentuan yang A, B, C itu memang tidak disebutkan. Ya, tetapi itu juga bisa dengan apa yang disebutkan tadi. Apabila yang ditunggu atau yang berhak sudah datang, ya, atau mereka mungkin bisa dihubungi, ya, dengan memberikan pengertian kepada mereka, ya, agar tidak menghalangi untuk menguburkan jenazah, atau juga dengan putusan dari keluarga yang ditinggal mati, ya, memberikan batasan waktu, ya, karena khawatir jenazah ini kalau terlambat bisa jadi mungkin akan mengeluarkan aroma yang kurang baik. Atau misalnya kalau dikuburkan di sore hari, misalnya dikhawatirkan hujan turun, dan itu akan menghalangi, akan menyulitkan, dan itu semua bisa dipelajari, menjadi bahan pertimbangan, ya, untuk pelaksanaan pemakaman jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sekaligus pertanyaan ini juga senada dengan pertanyaan yang diajukan kepada pendengar Al-Iman TV, yaitu Rena di Samarinda dan juga penanya yang lainnya. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup di pertanya jawab kita di sesi pagi hari ini Ustaz. Kami mohon ikhtitam penutup dari antum. Tafadhol Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Istiqamah di atas manhaj para salafus soleh. Di atas ilmu dan amal. Ya, semoga itu semua diberikan kepada kita. Dan kami terus menghimbau, terutama kepada diri kami dan kepada setiap yang mendengarkan kajian ini, agar marilah terus kita menuntut ilmu dan kita mengamalkan ilmu yang kita telah dapati dengan sebaik-baiknya. Sedikit diamalkan lebih baik daripada banyak tetapi tidak diamalkan. Dan ilmu itu berkembang, artinya kita harus terus menuntut ilmu. Semakin dalam terhadap satu ilmu, maka ilmu itu semakin luas. Dan Islam agama yang sangat luas, ya, ilmunya. Oleh karena itu marilah, walaupun sedikit yang kita pelajari, tapi kita berupaya untuk mengamalkannya, dan kita mengajarkan kepada mereka yang menjadi tanggung jawab kita, ya, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, juga kita ajarkan, atau kita ajak untuk mengikuti, yakni dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari kajian ini, yaitu sabda beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk pemahaman Islam seseorang yang baik adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang pandai, ya, untuk memanfaatkan setiap waktu dalam kehidupan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi agama kita, bagi keluarga kita, ya, dan bagi umat ini. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.